إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendowo, dan demikian juga pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah satu buku dengan topik fikih berhias dan berdandan bagi wanita dari buku yang berjudul Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa. Ya, fatwa-fatwa seputar berdandan bagi ini anak perempuan keturunan Hawa, karya Ummu Salamah As-Salafiyah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Beliau adalah salah satu istrinya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimallahu taala. Kita mulai dengan langsung dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'd. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-32 yang merupakan dalil bahasanya hukum asal makanan, demikian juga hal-hal yang memperbagus tampilan lahiriah hukum asalnya adalah halal. Kul man harama zinatallahi lati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakanlah siapakah yang berani-beraninya mengharamkan zinatullah. Ini berbagai macam hal. Zinatullah di sini bukan perhiasan untuk Allah, namun perhiasan yang Allah ciptakan. Ini hal-hal yang menarik penampilan lahiriah fisik manusia yang Allah ciptakan. Ini, maka tentu idofah di sini adalah idofah litasyrif, yang menunjukkan mulianya atau pentingnya hal tersebut. Bahasanya zinah bagi manusia, ya, hal yang mempercantik atau memperbagus tampilan lahiriah itu satu hal yang urgen. Alati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wa tayyibati minar rizq, demikian juga ya, rizki dan makanan-makanan yang tayyib, yang enak dan manfaat. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya, katakanlah itu semua zinatullah dan at-tayyibati minar rizq adalah lil ladzina amanu fil hayati dunya, diperuntukkan untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, dan akan murni hanya untuk orang yang beriman, yaitu para penduduk surga pada hari kiamat. Kadzalika nufasilul ayat, demikianlah kami menjelaskan berbagai macam ayat. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang berilmu. Maka ayat ini dalil bahasanya hukum asal dari at-tayyibat, makanan yang baik, yang tidak menimbulkan bahaya, yang enak, hukumnya adalah halal. Demikian juga hukum asal zina, hal-hal yang memperbagus penampilan fisik, boleh jadi zinah tersebut bentuknya perhiasan, emas, perak, ataukah kemudian yang lainnya. Ini boleh jadi pakaian yang itu memperbagus tampilan fisik. Seluruhnya hukum asalnya adalah halal. Siapa yang mengatakan itu haram, ada hal yang haram dari hal-hal tersebut, wajib baginya untuk mendatangkan dalil. Dan tentu kita ketahui ada sejumlah terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya sejumlah zina itu satu hal yang Allah haramkan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam emas bagi laki-laki, kemudian demikian juga sutra bagi laki-laki. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang biasa juga disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzaratin min kibrin. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat mithqal seberat dzarah min kibrin, berupa kesombongan. Dzarah itu bisa diterjemahkan dengan semut kecil yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Boleh jadi dzarah di sini adalah satu titik debu. Qala rajulun, ada seorang yang bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasul, ada seorang yang suka kalau dia memakai pakaian yang bagus dan sandal atau alas kaki yang bagus. Dia ingin memperbagus tampilan fisiknya dengan pakaian yang bagus, yang klimis, yang ini. Dengan demikian juga termasuk di antaranya adalah alas kakinya yang bagus, boleh jadi, dan penutup kepalanya juga yang bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang indah, yuhibbul jamala, dan menyukai keindahan, yaitu menyukai tajammul. Jamal di sini maknanya adalah at-tajammul. Upaya untuk memperbagus penampilan fisik. Sehingga tentu sangat hadis ini, kalimat ini sangat berhubungan dengan bab yang sedang kita bahas, masalah zina, masalah memperbagus tampilan fisik, satu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan al-jamal dalam hadis ini bukan keindahan, kecantikan yang itu sifatnya adalah gawan bayi nih, yang memang yang pesek dari lahirnya ya sudah pesek gitu, yang kemudian hitam kulitnya ya sejak memang ya jatahnya hitam ya hitam, bukan demikian yang dimaksud dengan al-jamal dalam dalam hadis ini. Namun maknanya sebagaimana penjelasan saya Ibnu Thaimin adalah at-tajammul. Karena itu yang itu adalah, karena sesuatu yang Allah cintai itu adalah sesuatu yang bersifat pilihan dilakukan oleh manusia. Semua yang, semua hal yang di situ dikatakan Allah cintai, Allah benci, itu sesuatu yang bersifat ikhtiari. Orang itu bisa memilih untuk melakukannya ataukah tidak melakukannya. Tidak ada kemudian sesuatu itu Allah benci atau Allah cintai dan dia adalah sesuatu yang sudah paten untuk dirinya, karena itu memang gawan bayinya. Tidak mungkin kemudian Allah mencintai misalnya warna kulit tertentu atau tinggi badan tertentu. Tidak, karena itu sudah jatahnya masing-masing. Semua yang kemudian dikaitkan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala atau benci Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia adalah berkaitan dengan sesuatu yang orang itu bisa melakukannya dan tidak, atau tidak melakukannya. Orang itu punya pilihan mau melakukan atau tidak melakukan. Sehingga tidak mungkin al-jamal di sini maknanya adalah kecantikan yang itu memang sudah jatahnya masing-masing orang. Namun maknanya adalah at-tajammul, yaitu kegiatan dan upaya untuk memperbagus tampilan lahiriah. Yang tajamul ini tentu mencakup beberapa aktivitas, kalau dalam bahasa kita boleh jadi aktivitas kebersihan. Ini, maka membersihkan badan dari kotor, membersihkan pakaian yang dipakai, itu bagian dari tajamul. Ini, bagian dari tajamul. Tajamul itu boleh jadi dalam bahasa Indonesia lebih luas dari sekedar berdandan. berdandan itu dengan tajamul, lebih luas tajamul. Kalau berdandan identik ya, ya apa? Kalau ini kemudian mandi untuk menghilangkan keringat, menghilangkan bau badan, itu bagian dari tajamul. Demikian juga maka pakaian yang bersih dari ya, bersih dari kotor, ya, maka itu bagian dari tajamul. Boleh jadi kemudian kerapian pakaian, setrika, disetrika agar terlihat rapi, itu bagian dari tajamul. Yang jelas adalah sesuatu yang menyebabkan seorang itu tampilannya adalah tampilan yang bagus, tampilan yang baik, tampilan yang rapi, indah. Nah, itu makna tajamul. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kemudian Nabi sampaikan karena sombong itu ada dua macam, ada sombong kepada Allah dan ada sombong kepada sesama manusia. Maka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah batrul haq, menolak kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa dalil Quran dan Sunnah ditolak. Kemudian yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Menilai bahasanya orang lain itu rendah, dirinya yang top, dirinya yang bagus. Maka ini adalah kesombongan. Berkenaan dengan innallaha jamilun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah. Perlu diketahui sebagian ulama menilai jamil di sini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian yang lain menilai tidak, jamil di sini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah zat yang indah zatnya, indah perbuatannya, indah kemudian sifat-sifatnya. Ini yang dimaksudkan dengan jamil. Indah di sini adalah indah zatnya, perbuatannya dan sifat-sifatnya. Berarti jamil di sini adalah mengacu pada sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menilai bahasa jamil di sini adalah babnya adalah bab sifat. Ini menegaskan bahwa sifat Allah itu baik, indah, perbuatan-perbuatan Allah itu indah. Di antaranya adalah Syaikh Suhaimi hafizahullah taala. Kemudian dari di Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana rajulan jamilan, dan dia adalah seorang yang tampilan fisiknya itu indah. Apa bahasa Indonesia parlente apa Pak ya. Dia necis ya, dia seorang sahabat yang sukanya necis, parlente atau semacam itu. Maka ada sahabat yang demikian, hobi dengan kerapian, hobi kemudian dengan tampilan. Faqala ya Rasulullah, lalu sahabat tersebut mengatakan, inni rajulun hubbiba ilayyal jamalu. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang suka bagusnya tampilan fisik dan lahiriah. Wa utitu minhu matarahu. Dan aku diberi kemudahan dalam masalah memperbagus tampilan lahiriah sebagaimana engkau saksikan. Sampai-sampai dia hatta ma'uhibu ayafuqani ahadun. Sampai-sampai dalam masalah tampil lahiriah, aku tidak ingin ada satupun yang lebih hebat daripadaku. Dalam masalah rapi, dalam masalah bersih, dan seterusnya. Imam Qol bahkan boleh jadi beliau mengatakan ada keraguan dari perawi, bisyrokin na'li, bahkan masalah tali sandal sekalipun. Saya ingin tali sandal itu rapi, bersih, dan saya tidak ingin ada orang yang ternyata lebih bersih tali sandalnya daripada diriku. Atau beliau mengatakan bisya sinakli sama tali sandal. afa minal kibri dzalika, apakah hal termasuk apakah hal semacam itu termasuk kesombongan? Dia suka kemudian pakaiannya rapi, bersih, dan sandalnya rapi, bersih. Kalau sepatu yang mengkilap hitam, kendaraannya juga bersih, motornya bersih, atau bahkan wangi, kan? Apakah hal tersebut termasuk kesombongan? Nabi katakan, lah, itu bukan kesombongan. Hobi orang dan kesukaan orang dengan bersih dan rapi untuk kemudian keadaan dirinya dan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, itu bukan kesombongan. Walakin al-kibra, karena akan tapi yang namanya kesombongan adalah man batara al-haqqa, siapa yang menolak kebenaran, wa ghamitun nasa, dan merendahkan orang lain. Ya, di sini dimasukkan oleh Syaikh Muqbil dalam bukunya Al-Jami' As-Sahih. Ya, Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain, lengkapnya. Kumpulan hadis-hadis sahih mimma laisa fi sahihain, hadis-hadis yang itu tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini Al-Jami' Sahih itu semisal silsilah sahihah. Kalau untuk Al-Albani, kalau saya Al-Albani punya silsilah sahihah, Syaikh Muqbil punya Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain. Dan Syaikh Muqbil menulis buku ini Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain gara-gara perkataan satu da'i atau satu ahlul ilm yang beliau dengar, yang mengatakan yang intinya bahasanya hadis sahih itu cuma ada yang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, tidak ada hadis sahih di selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma mendengar satu kalimat itu yang diucapkan oleh salah satu orang yang berilmu, yang beliau jumpai, maka kemudian itu bikin beliau tergerak dan beliau mau membuktikan bahasanya terdapat banyak hadis sahih di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kemudian beliau mengadakan penelitian hadis-hadis di luar kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang kemudian setelah hasil beliau teliti, kemudian dia itu adalah hadis yang sahih, maka kemudian beliau masukkan ke sini, kemudian beliau masukkan ke sini, dan seterusnya. Bal inna syar'ana al-hakim, bahkan syariat kita yang penuh dengan bijaksana memerintahkan kita untuk bi'akhdhi zinah wa tahara, untuk kemudian memperbaiki penampilan lahiriah. Di antara bentuknya adalah toharah wan nadhofah, dengan memerintahkan untuk toharah. Dan bukan hanya toharah dari hadas dan najis, demikian juga an nadhofah, kebersihan, ya, meskipun itu bukan najis. Kalau subhanahu wa ta'ala, dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, ambillah, pakailah, gunakanlah zinatakum, hal-hal yang memperbagus penampilan fisik kalian. 'Inda kulli masjidin, setiap kali kalian hendak mengerjakan salat. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, silakan kalian makan, silakan minum, namun jangan israf, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang berlebihan dalam semua hal, di antaranya berlebihan dalam makan, minum, dan lainnya. Maka yang Allah perintahkan ketika seorang itu mengerjakan salat, Allah perintahkan untuk akhdhu zina. Ya, memakai pakaian yang itu memperbagus, menyebabkan tampilan fisiknya bagus. Dan akhdhu zinah itu menurut pendapat yang lebih kuat, lebih dari sekedar penutup aurat. Nah, berkenaan dengan akhdhu zinah dalam ayat ini, ada bisa kita katakan ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Pendapat yang pertama mengatakan, pakailah pakaian yang menutup aurat. Wahai anak Adam, jika kalian tidak sholat, pakailah pakaian yang menutup aurat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih tepat, yang diantaranya dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Sa'di di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, bahasanya makna khudu zinatakum, hendaklah kalian berpakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat. Lebih dari sekedar menutup aurat, namun pakaian yang itu plus memperbagus, memperindah tampilan fisik dan tampilan lahiriah kalian. Sehingga berdasarkan penjelasan yang kedua, maka perintah untuk khudu zinatakum itu adalah perintah untuk menutup aurat plus. Lebih dari sekedar menutup aurat. Sehingga ayat ini adalah dalil diperintahkannya untuk menutup aurat saat mengerjakan sholat atau ketika hendak mengerjakan sholat. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah lebih dari sekedar menutup aurat. Kalau yang diperintahkan lebih dari sekedar menutup aurat, berarti menutup aurat adalah wajib dan diperintahkan berdasarkan ayat ini. Ya, maka ayat ini ya, tentu lebih sinkron dengan apa yang dikatakan oleh penulis dengan tafsiran yang kedua, yang mengatakan khudu zinatakum itu maknanya bukan hanya sekedar memakai pakaian penutup aurat, namun memakai pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun au khamsun minal fitra." Fitrah itu ada lima. Atau perawiraku khamsun minal fitrah, ada lima hal yang termasuk fitrah. Dan tentu kalimat yang lebih bagus adalah kalimat yang kedua, khamsun minal fitrah. Lima hal ini adalah bagian dari fitrah ya, lain hanya kalau al-fitratu khamsun itu memiliki kesan membatasi fitrah pada lima hal tersebut. Dan kalau ada khamsun minal fitrah, ini dari sisi makna itu lebih bagus. Dan fitrah di sini adalah satu hal yang disyariatkan oleh semua para nabi atau ya disyariatkan oleh berbagai macam syariat bahkan sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seakan-akan dia adalah menjadi fitrah. Fitrah setiap manusia, sesuatu hal yang menjadi bawaan dari setiap manusia. Karena semua syariat atau syariat-syariat sebelumnya pun telah menuntunkannya. Yang pertama adalah khitan, kemudian al-istihdad, membersihkan bulu di sekitar kemaluan. Membersihkan bulu di sekitar kemaluan itu disebut istihdad, diambil dari kata-kata hadidah. Yang artinya adalah pisau tajam, yang itu dulu dipakai untuk membersihkan bulu kemaluan. Maka aktivitas membersihkan bulu kemaluan itu disebut istihdad, meskipun sekarang boleh jadi tidak pakai pisau tersebut. Wa taklimul adhafir, dan potong kuku. Wa natul ibti, dan mencabut bulu ketiak. Waqasyu syarib, dan menggunting kumis. Di antara hikmah disyariatkannya sunanul fitrah ini, biasa hal ini dimasukkan dalam kitab-kitab fikih di bab sunanul fitrah. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana tadi kita baca di depan, yaitu ini bukti bahasanya syariat memerintahkan kebersihan. Bahkan orang yang punya duit namun memakai pakaian yang jelek dan murahan, Nabi jela. Sebagaimana dalam hadis dari Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih dari Malik ibn Nadlah radallahu anhu. Beliau bercerita, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thaubin dunin, dengan memakai kain murahan. Kain yang tidak berkualitas, kain yang jelek. Kain yang yang tidak berkualitas, yang murahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaka malun, apakah engkau punya banyak duit? Maka sahabat tadi mengatakan, "Naam, iya Nabi, saya punya banyak duit." "Min ayil mali," harta apa yang kau miliki? Ternyata lengkap. "Qal qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal ghail wa raqiq." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku harta berupa banyak unta. Ibil itu rombongan unta. Dia ibil itu semisal kaum. Isim jamak. Isim jamak. Ada banyak unta. Bukan hanya 1-2 ekor, lebih dari itu. "Minal ibil wal ghanam wal khail," Allah berikan padaku banyak unta, kambing, kuda, warokik, dan budak. Wah, ini kaya apa nih? Nah, ini orang kaya, namun bajunya jelek. Maka Nabi SAW mencela perbuatannya yang memakai baju yang jelek, murahan, padahal punya duit. Nabi SAW menegurnya dengan mengatakan, "Fa'idha atakallahu malan, falyuri athara ni'matallahi alaika wa karamatahu." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta berlimpah, nampakkan. Nampakkan. Nampakkan bekas dan dampak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, pakailah yang pantas, yang wajar, yang imbang dengan duit yang engkau miliki. Tidak kemudian harus mewah-mewah, namun ya jangan jangan kemudian tampilannya adalah tampilan orang kiri padahal orang kaya raya. Dan hadis ini dimasukkan oleh Syaikh Mukbil dalam Al-Jami' As-Sahih. Maka di antara bentuk syukur nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa harta, Nabi katakan adalah dinampakkan, dinampakkan dan terlihat oleh orang lain. Maka pakaian yang sudah lusuh jangan dipertahankan, dipensiunkan, jadikan kain lap, kain pel, jangan dipertahankan, dipakai terus. Kemudian motor yang sudah lusuh, yang sudah jelek, ya, dan dipensiunkan, jangan dipertahankan biar kelihatan zuhud dan seterusnya. Ini tazahud, ini pura-pura zuhud yang tidak benar. Zuhud yang benar harus sesuai dengan syariat. Ya, dan syariat mengatakan, tinggalkan yang jelek. Seiring dengan Allah berikan kelapangan rezeki, maka yang jelek dipensiunkan terlebih dahulu, dipensiunkan saja. Sandal yang sudah kemudian layaknya diistirahatkan, ya diistirahatkan. Kemudian dipakai saja, padahal sudah perlu jadi item, lumutan dan semacam itu. Dan itu adalah bagian dari bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan padanya harta berlimpah namun dia tidak memperbaiki tampilan lahiriahnya, maka dia bukanlah orang yang betul-betul bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang tercela. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang suka mencela tampilan lahiriah yang baik, tampilan lahiriah yang baik, terutama pada orang-orang yang taat dan orang-orang yang berilmu, itu kelakuannya khawarij. Itu kelakuannya khawarij. Khawarij yang suka kemudian mempertanyakan tampilan yang bagus. Ini ustadz kok tampilannya bagus. Ustadz kok kemudian datang pengajian pakai pajero misalnya. Dan pajeronya bukan panas jebon jeru, ya. Dan betul-betul asli gitu. Tampilannya bagus. Kemudian dia kemudian mencelanya dan menganggap itu ustadz yang tidak zuhud, ustadz yang ini. Maka ini adalah kelakuannya khawarij. Orang yang mempertanyakan keustatan seseorang, kemudian keilmuan seseorang, ketaatan seseorang karena sekedar tampilan lahiriah. Ustadz kok laptopnya mahal, kemudian HP-nya bagus, wah ini Ustadz bergelimang dunia gitu. Kok pakaiannya bagus, maka kemudian diberi stigma negatif. Ini khas kelakuannya Khawarij sebagaimana dalam riwayat berikut. Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lama kharajat al-Haruriyatu, maka ketika muncul sekte Khawarij yang disebut juga dengan Haruriyah, aliran sesat pertama dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Disebut Haruriyah karena diambil dari kata-kata Harura, nama tempat markas mereka, saat nama kampung di Irak yang jadi markas mereka. Mereka ngumpul di sana. Ataitu Aliyan, maka aku mendatangi Ali radhiyallahu anhu, faqal, lalu Ali mengatakan, i'ti ha'ula'il kaumat, datangilah mereka-mereka. Nih, tolong dakwai mereka-mereka. Engkau orang yang berilmu, wahai Ibn Abbas, engkau orang yang berilmu, dakwai mereka. Maka di antara metode menanggulangi kelompok Khawarij yang mereka ini melakukan aksi-aksinya, aksi teror dan aksi terornya itu karena lillahi ta'ala, karena motivasi agama, motivasi jihad, maka di antara cara pokok penanggulangannya berdasarkan riwayat ini adalah dengan nasihat, dengan berdialog dengan orang yang berilmu yang bisa mematahkan racun-racun pemikiran yang ada di benak mereka sehingga mengkafirkan orang di luar kelompoknya dan menghalalkan darah orang di luar kelompoknya dan beranggapan bahasanya mereka lah satu-satunya yang muslim, satu-satunya yang beriman, yang lain kafir semua. Nah, caranya adalah demikian. Karena ini adalah cara dan tidak cukup dengan kemudian dipenjara atau yang lainnya. Kalau mereka dipenjara itu malah kemudian makin militan karena merasa inilah dipenjara karena dalam perjuangan ini penjara kami dipenjara itu sebagaimana Yusuf dipenjara. Was. Nah, maka ini tambah kemudian tambah militan. Nah, jika cuma sekedar dipenjara tanpa ada dialog, tanpa ada nasihat. Ya. Namun sikap yang benar adalah sebagaimana dicontohkan oleh Ali, ya, nasihat. Dan yang dikirimkan bukan hanya orang yang kemudian pintar ceramah, ya, namun enggak punya ilmu yang mapan, namun ulama yang betul-betul mapan ilmunya, sekelas Ibnu Abbas yang dikirim. Maka falabistu ahsana ma yakunu min hulalil yamani. Maka aku memakai baju yang paling top, paling berkualitas, paling mahal, kelas nomor satu min hulalil yaman, dari pakaian yang terbuat dari negeri Yaman. Maka beliau memakai pakaian nomor satu, kelas nomor satu, pakaian impor dari Yaman. Ini kan di Medina, ini di Kufah, maaf. Ali ketika itu posisinya di Kufah. Ini didatangkan dari Yaman. Dan pakaian paling nomor satu, ahsan. Bukan min ahsan, bahkan falabisu ahsana ma yakunu. Bukan min ahsan. Min ahsan boleh jadi kelas nomor dua, nomor tiga, ya, atau nomor satu, mungkin nomor satu, dua, ataukah tiga. Min ahsan. Namun enggak ini. Ahsan ma yakunu. Yang paling mahal, yang paling bagus dari pakaian Yaman. Maka ini pakaian yang kualitasnya nomor satu. Yang tentu harganya juga nomor satu. Qala Abu Zamil, wa kana Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas rajulan jamilan, adalah seorang yang kalau beliau berpakaian maka akan nampak berpakaian yang rapi, maka beliau akan nampak ganteng, cakep sekali. Wa kana rajulan jamilan, dan beliau adalah seorang yang cakep, jahiran dan bersuara lantang. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fa'ataituhum, lalu aku mendatangi rombongan markasnya orang Khawarij di daerah Harura. Didatangi baik-baik. Faqalu, maka sambutan mereka, dan mereka mengenal Ibnu Abbas, dan sehingga mereka mengetahui Ibnu Abbas, dan mereka mengatakan, dan itu langsung di sambutan pertama, marhaban bika ya Ibnu Abbas, selamat datang wahai Ibnu Abbas, pakaian macam apa yang kau pakai itu? Wah, baru ketemu, belum duduk, belum ini, itu langsung kemudian mencela tampilan fisiknya. Ini kiai ustad kok pakai pakaian mahal kayak gini, apa-apaan ini? Nah, langsung kemudian mempertanyakan pakaian mahal yang dipakai oleh Ibnu Abbas. Nah, ingat, baru ketemu, baru lihat itu udah langsung komentar. Dan ini pertanyaan bukan murni bertanya, ini pertanyaan yang gimana? Ya, pertanyaan celaan. Ini bentuknya kalimat tanya, namun maknanya mencela. Apa-apaan? Apa itu pakaian yang kau pakai wahai Ibnu Abbas? Bahasa kita kemudian ulama alim kok kemudian enggak zuhud gitu ya. Pakaiannya kemudian mahal seperti ini. Ternyata mereka juga ngerti kelas-kelas pakaian juga kan. Dan begitu lihat dah tahu kalau ini pakaian mahal. Mahadil hullah, apa pakaian ini? Kenapa engkau memakainya? Engkau ulama, orang yang berilmu, kiai, tuan guru, buya, masa kemudian pakaiannya mahal kayak gini? Kiai itu ya pakaiannya jelek, kan? Pakaiannya dan lusuh. Nah itu kiai. Kalau bagus kayak gini, kiai apaan kayak gini? Pakaian yang mahal semacam ini. Dan ini baru pertemu. Coba lah, baru bertemu sudah langsung komentar pertama demikian. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ma ta'ibuna alayya. Kenapa kalian cela diriku? Kalian mencela diriku atas dasar ilmu, pakai dalil atau enggak? Maka kemudian Ibnu Abbas, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian kelas nomor satu. Dan ini saya niru Nabi. Kamu mencela saya pakai dalil atau pakai perasaan? Pakai ilmu ataukah pakai perasaan? Dan ini baru kemudian di awal pertemuan. Dan ini sudah kalah telak di awal. Belum diskusi lebih lanjut. Dalam bab pakaian saja kemudian sudah tidak punya ilmu. Gimana mau bahas masalah jihad, gimana bahas masalah kafir dan ini. Cuma masalah pakaian saja tidak punya ilmu. Apalagi kemudian masalah yang ngeri, masalah darah, masalah ini. Masalah kepemimpinan, masalah khilafah. Ini masalah pakaian yang kemudian keseharian saja. Tidak punya ilmunya, tidak punya background ilmu yang mapan masalah pakaian. Ya, dan hadis ini dimasukkan oleh Syaikh Mukbil di Al-Jami' As-Sahih. Dan perlu diketahui ada satu buku yang karena kisah dialognya Ibnu Abbas, perjalanan kemudian dialognya adalah satu cerita yang panjang, ya, maka ada satu buku yang khusus membahas tentang fawaid kandungan dari kisah dialognya Ibnu Abbas dengan Khawarij. Ya. Buku judulnya Anwarul Masarij bil Fawaid al-Mustambatah min Munadharatil Habril Ummah Ibnu Abbas lil Khawarij, karya Syaikh Ali Al-Halabi. Dan ketika membahas tentang poin ini, tentang fawaid dari potongan ini, karena ini potongan dari kisah yang panjang, di bab tentang masalah celaan Khawarij kepada Ibnu Abbas, masalah pakaian yang beliau pakai, maka Syaikh Ali mengatakan, at-tazayyun bilibas al-hasan bal ahsan laisa mimma yu'abu bihi sahibuhu. Maka faedah penting dari potongan kalimat ini, potongan riwayat ini, bahasanya berhias dengan pakaian yang bagus, bal ahsan, bahkan yang paling bagus, laisa mimma yu'abu bihi sahibu, bukanlah sesuatu yang orang yang melakukannya layak dan berhak untuk dicela karenanya. Itu bukan bukan menjadi poin celaan dan pujian. Maka mencela ahlul ilmi, mencela ahlu ta'ah, orang-orang yang taat karena bagusnya tampilan fisiknya, itu adalah kelakuannya khawarij. Ya, ketika tampilan fisik, semata-mata tampilan fisik, itu dicela. Bukan kemudian karena sisi-sisi haram dalam pakaian tersebut, oh, laki-laki pakai sutra, ya, mencelanya tidak masalah. Tidak ada sisi-sisi yang tercela menurut syariat, kemudian semata-mata itu bagus, itu kelas nomor satu, itu kemudian pakaian mahal, kok kemudian dipakai oleh orang yang berilmu, kok dipakai oleh ustaz, ya. Maka itu satu hal yang tercela. Kok ustaz kok pakai jam tangan yang mahal misalnya, ustaz kok jam tangannya Rolex misalnya. Kan beliau punya duit, atau kemudian ya ada orang yang ngasih, ya. Kemudian ya, banyak sebab, ya. Banyak sebab, enggak bisa kemudian wow, ini menjual agama untuk dapat dunia. Nah, ini bergelimang kemudian dolar. Ini adalah gaya khawarij. Ini adalah gaya khawarij, mencela orang, mencela ahlul ilmi, orang yang berilmu, dengan semata-mata dia punya kelebihan tampilan fisik yang bagus. Dia menuntut, pokoknya ya ustadz kayak itu harus jelek, lusuh, kemudian itu pakaiannya kiai, itu pakaiannya ustadz, pakaiannya dai, harus semacam itu. Kalau tidak semacam itu, maka ini dipermasalahkan manhajnya, dipermasalahkan akidah dan imannya, kan? Dipermasalahkan kualitas keislamannya. Ini mempertanyakan kemudian kualitas keimanan, keislaman dengan hal semacam ini, satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang merupakan mewarisi sikap khawarij. Kemudian di Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tahiru afniyatakum," bersihkan halaman rumah kalian. Fa innal yahuda, karena orang-orang Yahudi tidaklah membersihkan halaman rumahnya. Jangan kemudian karena alasan sibuk ngaji sampai halaman rumah tidak pernah disapu. Satu sikap yang tidak benar. Ini sibuk pengajian, pagi, siang, sore, malam pengajian sampai enggak pernah sempat nyapu. Ini satu hal yang tidak benar. Dan hadis ini dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama siapa yang tidur dan di tangannya terdapat romarun, sisa makanan, karena dia tidak cuci tangan setelah makan, maka ada sisa makanan yang melekat di jari. Fa'asobahu syai'un," kemudian di malam hari tersebut terjadi sesuatu. Ternyata dia dicium oleh tikus atau yang lainnya. "Falayalumanna ila nafsahu," maka Nabi SAW mengatakan, janganlah dia salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kenapa tidak perhatian dengan kebersihan? Kenapa tidak perhatian dengan kebersihan? Habis makan, makannya pakai tangan, pakai jari, ya, tidak cuci tangan, langsung kemudian terkapar tidur. Akhirnya kemudian ada tikus yang suka, kok kemudian ada makanan, hanya kemudian digigit atau bahkan kemudian dicium atau bahkan digigit. Jangan kaget. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri yang ceroboh. Tidak cuci tangan setelah tidak membersihkan jari yang baru saja dipakai untuk makan. Tidak cuci tangan setelah makan. Maka lihat bagaimana Islam mengajari umatnya untuk perhatian dengan kebersihan. Dan siapa yang kemudian teledor dari kebersihan, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Nabi katakan jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Ya. Maka jika orang itu teledor dalam masalah kebersihan, akhirnya kemudian jatuh sakit. Ya. Karena keteledorannya dalam masalah di bab kebersihan. Ini bukan bab najis. Tentu ini bukan masalah toharah. Bukan masalah najis. Karena ini gak najis mau dimakan. Kalau najis gak boleh dimakan. Haram memakan najis. Ya. Mungkin ini babnya bukan bab. Bab najis. Bab kebersihan. Bab nadhofah. Babnya bab kebersihan. Maka siapa yang kemudian teledor dalam masalah kebersihan. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jatuh sakit. Sakit karena kemudian dicium tikus atau yang lainnya. Maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Maka lihat betapa agungnya ajaran Islam. Ya. Dan bahasanya yang jadi masalah itu bukan ajaran, bukan Islamnya, namun orang Islamnya yang malesan kemudian. Yang tidak perhatian dengan kebersihan. Akhirnya sakit karena keteledoran dalam masalah kebersihan. Karena teledor dalam masalah kebersihan, kemudian banyak nyamuk di rumahnya, kemudian dia jatuh sakit karenanya, maka jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri yang teledor dalam masalah ini. Fala yalumanna ila nafsahu. Janganlah dia cela siapapun, janganlah dia salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan demikian, dalil-dalil tentang masalah kebersihan sangat banyak sekali. Walaysa hadza mautina bastiha, dan bukan di sini tempat untuk uraian detailnya. Wa inna ma'arna al-kalam ala zinatil mar'ati khasah, karena yang kami inginkan adalah pembicaraan tentang perhiasan atau dandanan perempuan secara khusus. Wabillahi taufik. Dan tentu zina pakaian atau hal yang zinatul mar'ah, hal yang memperbagus tampilan fisik dan lahiriah wanita, adalah bagian dari kebersihan yang diperintahkan oleh syariat secara umum. Kemudian bab selanjutnya, walibasu taqwa dzalika khair, ya, berkenaan dengan perhatian dengan masalah keindahan, maka keindahan batin itu yang lebih utama. Jangan sampai orang itu sibuk dengan keindahan lahiriah, kemudian dia teledor dengan keindahan yang lebih penting, yaitu keindahan hati dan batinnya. Maka diingatkan oleh penulis dengan bab ini. Bahasanya pakaian takwa itu yang lebih baik. Qad arafna, telah kita ketahui keterangan yang lewat di bab depan, bahasanya hukum asal zina. Hukum asal, hal yang menarik, yang mempercantik dan memperbagus tampilan lahiriah, adalah satu hal yang disyariatkan, satu hal yang diperintahkan dalam agama kita. Walakin yang bari, akan tapi sepatutnya untuk diperhatikan. Bahasanya ada zinatul zahirah, ada yang mempercantik lahiriah, dan itulah topik bahasan kita, dan ada zinatul batina, dan ada keindahan batin, dan itu yang lebih penting. Dan jangan sampai sibuknya kita dengan yang penting itu memalingkan kita dari memperhatikan yang lebih penting. Maka mempercantik atau memperbagus tampilan lahiriah itu bukanlah satu hal yang tidak penting. Dia penting, muhim. Namun sibuk dengan yang penting ini tidak boleh sampai melalaikan dari yang lebih penting, yaitu kecantikan batin, kecantikan batin, kecantikan hati. Fasalahul batin, maka baiknya kondisi batin itulah yang menjadi sebab keberuntungan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguh telah kami ciptakan untuk kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian, warisha, dan pakaian yang mempercantik lahiriah. Maka Allah sampaikan bahasanya pakaian itu ada dua macam. Ada pakaian yang penutup aurat, pakaian minimalis yang itu sedang menutup aurat, dan ada pakaian yang lebih dari itu, yang disebut dengan risya, pakaian yang mempercantik lahiriah. Walibasu taqwa, namun pakaian untuk hati itu iman, amal saleh. Dzalika khair, itu yang lebih baik dan harus lebih diperhatikan. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun, itu ada di antara tanda-tanda kekuasaan Allah supaya mereka mengambil pelajaran. Syaukani dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan pakaian takwa adalah pakaian berupa wara', pakaian berupa menjaga diri dari maksiat kepada Allah. dan menjaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wara itu sendiri, dan khasyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika khairul libasin wa ajmalu zinatin. Dan rasa takut kepada Allah, jaga diri dari maksiat, itu adalah sebaik-baik pakaian dan perhiasan yang paling indah. Ya, berkenaan dengan wara', maka ada wara' dan ada zuhud. Dan definisi yang paling yang dinilai paling bagus tentang wara' dan zuhud, ada definisi yang disampaikan oleh Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahasanya wara' adalah tarku ma yaduru fil akhirah, sedangkan az-zuhdu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, wara' adalah, wara' jika disebut bersendirian atau dijajarkan dengan zuhud terutama, maka makna wara' adalah tarku ma yaduru fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan di akhirat, artinya membuahkan dosa di akhirat. Maka orang yang wara' itu masih suka dengan hal-hal yang mubah, yang tidak membahayakan di akhirat meskipun tidak ada pahalanya. Maka dia terkadang melakukan hal-hal yang mubah karena hal itu mubah. Lain halnya dengan zuhud, dan zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Zuhud kata beliau adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya di akhirat. Kalau sesuatu itu tidak membuahkan pahala di akhirat, maka orang yang zuhud meninggalkannya. Jadi kalau orang yang wara', yang penting itu tidak berbahaya di akhirat, tidak berbuah dosa di akhirat, maka dia masih suka mengerjakannya. Maka berdasarkan pengertian ini, zuhud itu adalah satu maqam, satu kedudukan yang lebih tinggi dari wara'. Dan wara' yang dimaksudkan di sini adalah menjaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi manakala seorang itu memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah adalah rasa takut karena ilmu, karena mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian menyadarinya, sehingga karenanya dia takut kepada Allah, maka itu disebut khasyah. Lain halnya dengan khauf. Kalau khauf itu lebih umum, rasa takut yang boleh jadi karena ilmu dan boleh jadi tanpa ilmu. Wa mislu hadhil isti'arah, dan isti'arah maka takwa dalam artian meninggalkan maksiat itu disebut dengan sebutan pakaian, itu namanya dalam ilmu balaghah tergolong isti'arah. Nah, isti'arah semacam ini satu hal yang banyak terjadi dalam perkataan orang Arab, diantaranya syair berikut ini. Idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa taqlubu uryanan wa in kana kasiya. Dan seorang itu jika dia tidak memakai pakaian takwa, berubahlah dia telanjang meskipun dia berpakaian. Wa ba'da hadzal bait, demikian juga setelah bait di atas, wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya. Sebaik-baik pakaian seseorang itu adalah taat kepada Allah, dan tidak ada kebaikan pada orang yang durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa asara bi asabihi ila sadrihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang dan tidaklah menjadikan tolak ukur pada badan kalian, gemuk dan kurus, tinggi dan pendek, itu tidak jadi tolak ukur mulia dan tidaknya. Wala suwarikum, tidak pula rupa kalian, berkulit putih ataukah berkulit hitam, kemudian mancung ataukah pesek, ini tidak jadi tolak ukur. Walakin yang dur ila kulubikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menjadikan tolak ukur bagaimanakah keadaan hati kalian. Dan siapa yang baik hatinya, maka akan baik perbuatannya dan lahiriahnya. Wa asar bi asabi, dan Nabi berisyarat dengan jari-jarinya ke dadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "I'lam ketailah bahasanya keindahan itu ada dua macam, keindahan lahiriah dan keindahan batiniah. Ya, keindahan batin itulah al-mahbub lidatihi. Itulah yang dicintai karena keindahannya itu sendiri. Dan itulah keindahan ilmu, keindahan akal, keindahan kedermawanan, keindahan iffah, terjaganya kehormatan, wasyaja'ah dan keberanian. Wa hadzal jamalu al-batin, dan keindahan batini ini inilah sasaran pandangan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, dan dialah yang jadi sasaran kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cinta dan tidak dengan seorang hamba itu melihat jamal batini, apakah dia punya keindahan batiniah ataukah tidak. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang rupa kalian, tidak pula harta kalian, akan tapi Allah melihat memandang hati dan amal perbuatan kalian. Ya, maka keindahan keindahan batin, kata beliau, itu adalah keindahan ilmu. Ya, maka orang yang berilmu, orang yang punya ilmu agama, nah, dialah orang yang ganteng hatinya. Nah, dan ketika hati itu tidak diisi dengan ilmu, diisi dengan kebodohan, maka itu adalah hati yang jelek. Maka itu adalah orang yang jelek hatinya. Dan demikian juga al-akal, ya, akal sehat, sehingga punya kemampuan untuk menimbang manfaat dan bahaya, mana yang manfaat dan mana yang bahaya, mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang manfaat dan tidak manfaat. Demikian juga al-jud, kedermawanan. Maka orang yang dermawan adalah orang yang memiliki jamal batini. Adapun orang yang bakhil, ya, maka dia boleh jadi ganteng rupanya namun jelek orangnya. Kenapa? Karena pelitnya setengah mati. Meskipun ganteng jadi enggak ganteng lagi. Wal iffah, dan iffah menjaga kehormatan, dan iffah itu ada dua macam. Ada iffah dari kemudian tasawul, dari mengemis, dan ada iffah dari zina. Ada menjaga kehormatan dengan tidak minta-minta, tidak ngemis, maka itu iffah. Demikian juga ada iffah dengan bentuk menjaga kehormatan dari perbuatan zina, itu juga iffah. Maka orang yang ganteng, orang yang cakep, namun suka ngemis-ngemis, minta-minta, gantengnya hilang, ya, karena hilangnya jamal batini. Orang yang kemudian ganteng atau cantik, namun zani wa zanin, namun berzina, maka hilang itu keindahannya, kegantengannya, kecantikannya, karena rusaknya kelakuannya dan perbuatannya. Demikian juga orang yang berani, maka orang yang penakut, pengecut, nah, itu enggak ganteng. Nah, laki-laki ganteng namun penakut, gelap saja takut. Nah, itu gantengnya hilang. Nah, maka jamal itu, keindahan itu ada dua macam, ya, dua-duanya penting, dua-duanya patut diperhatikan, dan Islam mengajarkan untuk memperhatikan dua-duanya. Namun kalau mau dibuat skala prioritas, maka jamal batini, keindahan batin, itulah yang lebih penting. Dan seorang itu tercela ketika sibuk dengan keindahan lahiriah kemudian melantarkan keindahan batiniahnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.